Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam ini kita bisa melanjutkan kajian kita. Sebagai pemberi peringatan bagi kita, yakni mengingatkan, bukan bentuknya tahzir, tetapi bentuknya tadzkirah. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang yang beriman. Hari-hari ini di mana kita sekarang berada adalah di bulan Dzulhijjah. Amalan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah amalan yang dilakukan di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Seperti hari ini. Ini tanggal yang keberapa? Ketiga. Atau keempat? Ketiga. Maka mari kita melakukan amalan-amalan sebanyak-banyaknya sesuai dengan syar'i di hari-hari seperti ini, dikarenakan amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan saleh yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Disebutkan dalam riwayat yang sahih dari sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhum, di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ma min ayyamin al-amalu salih fihinna ahabu ila Allah min al-ashr, ya'ni min ashr Dzulhijjah. Atau kama qala Nabi alaihi salatu wasalam, tidak ada satu pun hari di mana amalan salih yang dilakukan di hari-hari itu melebihi dicintainya daripada amalan yang dilakukan di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Amalan yang paling dicintai adalah amalan itu. Amalan yang paling dicintai disebutkan dalam hadis ini bukan jenis amalannya, tetapi berkaitan dengan waktu dilakukannya amalan itu, yakni sepanjang 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Qalu wal jihad fi sabilillah? Mereka bertanya, tidak pula jihad fi sabilillah? Yani mereka sahabat bertanya, apakah amalan yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah lebih Allah cintai sampai pun daripada jihad? Rasul mengatakan, iya, sampai pun jihad, amalan itu lebih disukai oleh Allah daripada jihad fi sabilillah, illa rajulun haraja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji min dalika syai, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali seorang yang keluar ke medan jihad kemudian dia membawa harta bendanya, jiwa raganya, dan tidak pulang sama sekali, artinya dia meninggal di medan laga. Ini saja yang melebihinya. Kalau jihad kemudian dia pulang, maka amalan di 10 hari yang pertama di bulan Hijjah lebih dicintai oleh Allah sampai pun jihad fi sabilillah, kecuali orang yang jihad dan meninggal di sana. Maka ini adalah kesempatan emas bagi kita ya kaum muslimin untuk kita meraih pahala yang melimpah di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan kita beramal amalan yang saleh di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Para ulama menyebutkan amalan apa sajakah yang dilakukan? Jawabannya adalah semua amalan saleh. Sebagaimana tertera di dalam hadis tersebut, "Ma min ayyamin al-amalu salih." Tidak ada satupun hari yang amalan saleh umum. Amalan saleh selama itu sesuai dengan ajaran Rasul Muhammad alaihi salatu wasalam, maka itu adalah amalan yang saleh. Bertasbih, bertakbir, bertahmid, bertahlil, berzikir, berdoa, semuanya itu bagian dari syariat. Bersedekah, berinfak, mengajarkan ilmu, belajar ilmu, menghafal ayat Al-Quran, membaca Al-Quran, semua amalan kebaikan akan dicintai oleh Allah, bahkan yang paling dicintai oleh Allah ketika itu dilakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah seperti di hari-hari seperti ini. Maka marilah kita sebagai ahlu sunnah memanfaatkan berita yang disampaikan oleh Nabi ini dengan kita memperbanyak amal saleh di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Dan kita sekarang berada di bulan Dzulhijjah di 10 hari yang pertama, masuk pada hari yang keempat karena kita sudah masuk maghrib. Maka manfaatkan sebelum habis masa waktunya, karena belum tentu tahun depan kita menemuinya. Tahun depan ada tidak bang? 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah akan selalu ada setiap tahun, tapi kita belum tentu menemuinya. Maknanya bukan tidak ada di kalender dihapus tiba-tiba tanggal 11, bukan, tapi nyawa kita yang belum tentu sampai ke waktu itu. Maka hadirin kaum muslimin jami'an, mari kita manfaatkan sebaik-baiknya waktu-waktu tersebut karena waktu-waktu terbatas, bilangannya terbatas. Apakah boleh seorang berpuasa dalam kurun waktu berapa hari? 1 sampai tanggal 9. Karena tanggal 10-nya Idul Adha, tidak boleh untuk berpuasa. Hari raya itu hari apa? Yaum Id, yaum aklul syurbin, hari makan dan minum. Syaikh Al-Aziz bin Baz menyebutkan kalau hari raya Idul Fitri itu cuma tanggal 1 saja. Syawal, 1 hari di bulan Syawal, itu yang dilarang untuk kita berpuasa. Tanggal 2-nya sudah boleh kita untuk berpuasa, tanggal 2 Syawal. Tapi kalau Dzulhijjah hari rayanya itu tanggal 10, 11, 12 dan 13. Disebut kalau Syaikh Al-Aziz bin Baz itu termasuk ayyamul id, hari-hari raya kaum muslimin, sehingga tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Yang boleh adalah tanggal 1 sampai tanggal 9. Kalau tidak mampu, maka beberapa hari diantaranya boleh. Kalau juga tidak mampu, maka jangan lewatkan puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah, di mana tanggal itu kaum muslimin wukuf di Arafah, jamaah haji. Nabi menyebutkan puasa yaum Arafah, ihtasibu indallah, aku memohon kepada Allah azza wajalla, ayyakafir sanatul madiyah wal baqiyah. Siapa yang berpuasa tepat pada tanggal 9 Dzulhijjah, di saat jamaah haji sedang wukuf di Arafah, aku memohon kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosanya satu tahun yang telah lalu dan satu tahun yang akan datang. Maka mari kita manfaatkan kesempatan demi kesempatan itu, wahai kaum muslimin. Hadirin kaum muslimin rahimani wa jami'an, kita masuk kepada pembahasan kita. Sebagaimana mungkin diberitahukan atau tidak, saya tidak tahu, bab yang akan kita baca secara urut dari kitab Al-Kabair adalah dosa yang berkaitan dengan riba. Dosa riba. Apa itu riba, wahai kaum muslimin? Riba secara bahasa adalah az-ziyadah, tambahan. Riba secara bahasa adalah tumbuh dan berkembang atau bertambah. Hukumnya dalam syariat, riba adalah haram. Dengan nas ayat Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-275, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ahallallahu al-bay'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Disebutkan juga dalam ayat yang ke-278 dalam surat yang sama, Allah memerintahkan kita untuk meninggalkannya. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang yang beriman, takwalah kalian kepada Allah dan tinggalkan riba. Tinggalkan riba. Apa yang tersisa dari riba, tinggalkan itu semuanya. In kuntum mu'minin, jikalau kalian beriman. Nas ini juga menyebutkan haramnya apa? Riba. Riba itu, ya kaum muslimin, ada dua jenis, riba fadl dan riba an-nasi'ah. Riba fadl ini bahasa lainnya ada tambahan dari yang semestinya. Karena al-fadl itu adalah adanya tambahan. Ini secara bahasa. An-nasi'ah artinya takhir, pembayarannya diundur. Tapi bukan semata pembayaran diundur kemudian riba. Ada pembahasannya di sana. Saya sedikit sampaikan tentang ini. Nanti akan kita bacakan beberapa ancaman-ancaman bagi mereka yang masih berbuat perbuatan riba. Riba, wahai kaum muslimin, ada dua jenis. Yang pertama riba al-fadl, wa huwa az-ziyadatu fi ahadil badalaini aribawaini al-muttafaqaini jinsan. Adanya tambahan ketika adanya transaksi pada dua jenis yang keduanya termasuk dari jenis-jenis barang ribawiyah. Barang-barang yang dikatakan riba dalam agama kita ada jenis, 6 jenis barang. Yang pertama emas. Emas ini barang ribawi. Kita terapkan, emas 1 gram ditukar dengan emas 1 gram. Demikian, dan harus dilakukan kontan. Nanti akan kita sebutkan dalilnya. Kalau ada emas 1 gram diganti dengan emas 1 gram lebih. Lebih berapa? Begitu. Ya, atau emas 5 gram diganti dengan emas 7 gram. Dikarenakan mungkin ini model lama, ini model baru. Ini riba namanya. Riba apa? Al-fadl. Adanya tambahan. Yang seharusnya adalah, karena emas itu adalah barang ribawi yang dimasukkan dalam agama kita, itu termasuk barang yang mengandung unsur ribawi, emas ditukar emas, maka harus apa? Mithlan bimithlin, yadan biyadin. Beratnya sama dan diserahkan secara kontan. Ini aturan agama. Jangan di otak-atik, nanti jatuh pada riba. Nabi kita menyebutkan dalam hadis yang sahih, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, diriwayatkan oleh Bukhari wa Muslim, "Adz-dzahabu bidz-dzahabi." Emas ditukar dengan emas. "Wal fiddatu bil fiddah." Perak ditukar dengan perak. "Wal bur bil bur." Bur dengan bur. "Wasyair bi syair." Gandum dengan gandum. "Wattamr bit tamr." Kurma diganti dengan kurma. "Wal milh bil milh." Garam dengan garam. Enam jenis ini kalau ditukar jenis yang sama, harus aturannya mithlan bi mithlin, takarannya sama. Yadan biyadin, dikontan, masih dalam keadaan di tempat, belum berpisah. Apabila lebih dari ukurannya, maka itu disebut riba fadl. Kalau tidak kontan, itu disebut riba nasi'ah. Bisa dipahami hadirin? Ya. Sekarang kalau seandainya ada orang kayak tadi punya emas model lama, corak malama, model lama, sudah ketinggalan zaman, dibawa ke toko emas. Saya ingin tukar emas ini, umpamanya 10 gram. Saya ingin tukar dengan ini, boleh tidak? Boleh. Selama sama dalam ukurannya 10 gram. Pihak toko emas gak mau. Emasnya kamu model lama, 5 gram. Maka ini ditukar dengan emas model baru, dapat 3 gram. Ini gak boleh. Ini riba fadl namanya. Terus bagaimana? Jual dulu emasmu kepada toko itu, harga berapa? Toko itu membeli emas lama, harganya mamanya 1 gramnya 400 ribu. Emas lama mamanya sudah tidak model. Jual dulu emas 5 gram kali 400, dapatnya berapa? 200 ribu. Apa? 200 juta. 2 juta. Ya, saya lagi enggak konsen hitung-hitungan, Pak. Sudah selesai transaksi? Sudah, kamu dapat duitnya. Terus nengok, mau beli. Ini berapa? Ini kalau emas sekarang, model sekarang, harganya 500. Loh, berarti Ira bisa enggak tuku? Iya. Terus bagaimana? Kalau kamu mau beli, ya tambah duit. Yang penting kamu selesaikan transaksimu, emasmu yang lama itu jual dulu, kamu sudah mendapatkan hasilnya, terus uang itu Anda beli. Kalau mau tambah gramnya tambah duit, kalau mau duit itu juga, ya berarti konsekuensinya mungkin kurang gramnya. Itu boleh. Tapi kalau emas dengan emas, aturan syariat harus sama dalam apa? Timbangan. Dan harus kontan, hakata kaum muslimin. Bisa difahami? Nanti akan ada contoh-contoh yang mudah untuk memahamkan kepada kita. Riba yang kedua, riba an-nasihah. An-nasi'ah huwa ziyadatu fi ahadil iwadain muqabilun litakhir dzah. Ini banyak terjadi di negeri kita. Ya bukan hanya di negeri kita, sedunia. Itu apa? adanya tambahan dari dua benda yang ditransaksikan, adanya tambahan dikarenakan penundaan dalam pembayaran. Adanya ditambah karena ada penundaan. Saya berikan contoh di sini supaya mudah dipahami. Misalnya contohnya adalah ayyabi'a syasun alfa sa'in minal qamhi bi alfa mi'atai sa'in minal qamhi limuddati sana. Ada orang menjual, contohnya di sini saya sebutkan aja, di gandum, ya qamh itu gandum atau syair atau bur, seberat alfu sa', seribu sa', seribu kilo kalau bahasa kitanya, satu ton gandum dibeli sama kamu dengan satu ton dua kintal, ada tambahnya dua kintal, tetapi bayarannya satu tahun lagi. Saya ambil barangmu satu ton, saya akan bayar barangmu ini dengan barang yang serupa, temponya satu ton yang akan datang dengan adanya tambahan dua kintal. Paham kaum muslimin? Ini tidak boleh. Ini namanya adanya tambahan, adanya pengakhiran. Ini riba fadl dan riba an-nasi'ah. Kalau dalam dunia perdagangan utang piutang, ya, di perbankan yang ada, saya ambil uang dari bank, umpamanya si A, jangan saya, ini contoh jelek pak, seorang begitu, 100 juta. Dikembalikan kapan? Dalam tempo waktu. Karena ada tempo waktu yang lama, setahun atau dua tahun, maka pengembaliannya tidak 100 juta lagi. 100 juta tambah sekian. 2% per bulan selama 5 tahun. Ketemunya sekian juta. Maka ini adalah riba. Bisa dipahami hadirin? Ini. Kita berikan contoh supaya lebih memahamkan juga dengan apa yang tadi kami sampaikan. Misal seperti ba'ami'ati gram minadzahab bimi'ati gram minadzahab ba'da syahrin hada muharram wahuwa minarriba li'annahuma lam yataqabada fil majlis. Seorang menjual emas 100 gram dengan emas 100 gram ditukar begitu, barter, saya punya emas 100 gram model lama diberikan kepada si fulan dengan ditukar 100 gram model baru, tetapi dalam penyerahannya satu bulan lagi. Ini muharram dikarenakan ini riba. Riba nasi'ah. Diakhirkan dalam apa? Penyerahannya. Yang benar harus apa? Mitlan bimitlin, yadan biyadin. Takarannya sama dan dibayar dengan kontan. Serahan tangan dengan tangan. Bukan ditunda. Contoh yang lainnya. Ashtari kilo graman min asy'ir bi kilogram min al-bur jaza li ikhtilaf al-jins mushtarak at-taqabud fil majlis. Menjual atau membeli 1 kilogram gandum dengan 1 kilogram bur, boleh 1 kilo 1 kilo berbeda jenisnya. Ya, harus kontan. Yang berikutnya, idza ba'a 50 kg min al-bur bisyatin jazya mutlakan. Ada orang membarter, dia punya 50 kilogram gandum, dibarter dengan satu ekor kambing. Itu boleh secara mutlak, dikarenakan ini apa? Bukan barang ribawi. Kambing itu bukan termasuk barang ribawi. Boleh ditunda pembayarannya, boleh kontan, karena dua jenis ini berbeda. Selayaknya kita jual beli yang lainnya, bisa kita bayar cash, bisa kita bayar apa? Ditunda, dikredit. Selama barang itu bukan barang ribawi, tidak mengapa. Jual beli rumah, mobil, baju. Ya. Yang berikutnya, jual uang sekarang. Ya. Ba'a bimi'ati dolar bimi'ati wa'ashradu dolarat. Menjual 100 dolar dengan 110 dolar. La yajuz. Ini tidak boleh. Ini semisal terjadi di negeri kita. Menukar uang atau membeli uang yang baru dengan uang yang lama. Ketika kapan itu terjadi? Idul Fitri, Lebaran. Karena apa? Untuk dibagi-bagi ke bocah-bocah. Mulai singa nyar-nyar. Berapa itu, Pak? 100 ribu. Yang pecahan 5 ribuan. Ditukar dengan 110. Yang jual uang kertas yang pecah 5 ribu yang baru dapat untung berapa? 10 ribu. Padahal sama-sama rupiah. Nilainya harus sama. Tukar boleh, harus sama nilainya. Tapi ketika ada tambahan, maka itu riba. Enggak boleh. Karena uang termasuk dari barang-barang apa? Ribawiyah. Hakata kaum muslimin. Kemudian disebutkan di sini, la yajuzu bi'u aw syira' asamul buluq ribawiyah. Tidak boleh membeli atau menjual saham-saham bank. Lianahuma li'annaha min bab bi'u naqdi bi naqdi bi ghairi tasawi wala taqabud. Karena ini termasuk dari jual beli uang dengan uang, tapi nilainya berbeda. Dan tidak ada unsur taqabud. Ini beberapa contoh. Hadirin yang menerangkan, kita akan masuk kepada beberapa ancaman-ancaman orang yang melakukan dosa ribawi. Dan ini adalah yang kita bahas. Bukan permasalahan fikih tentang apa? Ribanya. Tetapi itu adalah sebagai contoh saja. Disebutkan dalam sebuah riwayat, kullu qardin jar naf'an fa huwa riba. Riwayat ini lemah, dilemahkan Syekh Al-Albani, tetapi hadis ini menjadi sebuah kaidah. Kullu qardin jar naf'an fa huwa riba. Semua utang piutang yang mengandungi keuntungan bagi yang menghutangi, maka keuntungan itu adalah riba. Keuntungan itu adalah kelebihan dari yang dia utangkan. Semisal mamanya mengutangkan 1 juta. Tempo waktu, ada jeda waktunya pembayarannya. 10 bulan mamanya. Jadi 1 juta 100. Karena pada setiap bulannya kamu harus menambahkan 10 ribu. 10 bulan berarti 100 ribu. Ini haram hukumnya. Manfaat itu berupa uang atau manfaat itu berupa yang lain yang diambil dari utang piutang. Mengutangi uang dengan catatan barangmu harus masuk kepadaku. Ini biasanya apa? Penderes. Ya, juragan-juragan gula mereka ngasih uang dulu. Dengan upah apa? Tidak ada penyebutan saya utangi kamu 10 juta, kembalikan 11 juta, tidak. 10 juta ya kembalikan 10 juta, cuman ada manfaat di balik utangan itu, barangnya harus masuk kepada dia. Itu semata sudah riba. Lebih lagi dibeli dengan harga yang lebih murah dari pasaran. Walaupun itu lebih rendah 50 perak atau 100 perak per kilo, itu sudah riba. Kenapa? Karena dia mengambil keuntungan itu di balik menghutangi. Ha, kata kaum ini. Bisa dipahami? Ini dia. Maka itu adalah riba. Bagaimana ancaman riba dalam agama kita? Al-Imam Adz-Dzahabi menyebutkan di dalam kitab ini beberapa ayat dan hadis Nabi. Yang pertama di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-130. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah." وَاتَّقُوا اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba. Ad'afan mudha'afah. Ad'afan mudha'afah artinya berlipat-lipat. Seharusnya kamu meminjami 1 juta, ya kembalikan 1 juta. Dan tidak ada keuntungan di balik utang piutang itu kecuali semata ta'awun, membantu orang yang sedang kesusahan. Ya. Jangan kalian makan riba. Dilarang. Takutlah kalian kepada Allah. La'allakum tuflihun. Semoga kalian bahagia. Misalnya kaum muslimin gade. Apakah ada gade dalam Islam? Gade itu dalam bahasa Arab disebut dengan ar-rahn. Gade menggade. Ada dalam Islam gade menggade. Tetapi ada gade yang hukumnya haram riba. Misal seperti orang menggadekan sawah. Utang 10 juta. Gadenya adalah apa? Sawah. Di dalam Islam, ar-rahn itu memiliki apa? Memiliki unsur keamanan bagi pihak yang dipinjami uang. Kalau sampai nanti jatuh tempo, yang meminjam tidak bisa mengembalikan uang, ada gadenya, ada barang yang dipegang oleh dia, ada barang yang menjadi tanggungan. Kalau tidak bisa bagaimana? Ya kita sepakati tanah ini dijual dengan cara yang alami. Kalau tanah itu harganya lebih dari utangnya, kembalikan sisanya, kamu mengambil sesuai dengan jumlah utang yang engkau pinjamkan. Keamanan bagimu saja itu rehen. Tapi kalau sudah antum dapat keuntungan dari barang yang engkau pegang tadi sebagai agunan, kalau seandainya dikatakan agunan, barang jaminan, itu riba. Sawah digadekan 10 juta, sawah ukuran 100 ubin umpamanya. Ternyata kamu yang menggarapnya. Kemudian menghasilkan sekian kintal beras. Itu semuanya menjadi milikmu. Ini riba. Karena kamu mendapatkan hasil dari tanah yang menjadi jaminan. Dan itu kelebihan dari pinjaman yang kamu berikan. Yang punya sawah tetap utang 10 juta. Walaupun kamu sudah mendapatkan hasil dari sawah itu. Paham tidak apa? Dan itu yang terjadi atau tidak? Itu yang terjadi. Sehingga selama yang punya tanah tidak bisa mengembalikan, mau setahun dua tahun nih silakan, enggak dikembalikan enggak apa-apa. Tanah ini saya garap terus. Ini haram, ini riba. Ini manfaat di balik utang piutang. bukan gadis seperti itu yang ada dalam syariat kita. Bisa dipahami hadirin? Ya. Sehingga hati-hati dari dunia gadian, penggadian, menyelesaikan masalah dengan banyak masalah. Ya. Disebutkan dalam surat yang lainnya, dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-275, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yaquluna riba la yaqumun illa kama yaqumu alladhi yatahabbathu asy-syaitanu minal mas." Dzalika biannahum qalu innamal bai'u mithlu riba. Orang-orang yang makan riba, mereka tidak akan berdiri nanti di yaumul kiamah ketika dibangkitkan dari kubur, kecuali mereka berdirinya seperti orang yang kena kesurupan. Disebutkan nanti insyaallah dalam hadisnya, dia berdiri dalam keadaan perutnya buncit yang sangat besar. Ketika dia bangkit, jatuh. Berdiri, jatuh. Berdiri lagi, tersungkur. Sebagaimana orang yang kesurupan jin atau siapa. Kelepak-kelepak, ngerti kelepak-kelepak Pak? Ya. Jatuh, ngedetir lagi, terus begitu. Orang tahu, ini dulu di dunia pemakan riba. Karena perutnya sangat besar, di dalam perut itu terdapat ular-ular dan kalajengking yang mencabik-cabik isi perutnya, dan itu nampak dari luar kulit perutnya dia. Orang memahami dan mengerti, ini dulu di dunia pemakan riba. Maka dia bangkit jatuh, dia berdiri jatuh terus, sebagaimana orang yang terkena kesurupan syaitan. Mereka seperti itu, biannahum qalu, karena mereka mengatakan, innamal bi'u mithlu riba, jual beli itu seperti riba. Riba itu halal sebagaimana jual beli. Itu yang mereka maukan. Maka Allah menegaskan, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Ala Syekh Al-Imam Adz-Dzahabi lalu mengatakan dalam ayat ini, ala yaqumun min kuburihim yawmal qiyamati illa kama yaqum alladhi qatmasahu syaitan wa sar'ahu. Mereka tidak akan bangkit dari kubur mereka nanti di yaumul kiamah kecuali dalam keadaan seperti orang yang terkena syaitan, kesurupan oleh syaitan. Dzalika alladzi asabahum, siksaan itu dikarenakan mereka mengatakan, innamal bai'u mithlu riba, jual beli itu seperti riba. Maknanya kata Syekh, ay halalan, yakni halal. Jual beli halal, riba seperti jual beli halal. Yakni mereka bukan hanya tingkatan melakukan riba, tetapi sampai tingkatan menghalalkan riba. Menghalalkan yang haram, hukumnya apa dalam Islam? Mengkafirkan pelakunya. Ini dia kaum muslimin, istihlalan ay halalan fastahillu ma harrama Allah. Mereka menghalalkan yang Allah haramkan, karena itu Allah ancam dengan azab yang kekal dalam neraka. Sampai pada ujung ayat itu Allah berfirman, wa man ada, barang siapa yang dia sudah mengerti haramnya riba, kemudian dia mengulangi kembali hal itu, faulaika ashabun nar, maka mereka itu adalah penghuni neraka, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalam neraka. Ini menunjukkan betapa dahsyatnya dosa riba, yang di sini adalah sampai tingkatan menghalalkannya. Di zaman sekarang ini, kaum muslimin, banyak pihak-pihak yang hendak melegalkan riba. Bahkan sampai tingkatan mereka mengatakan tanpa adanya perbankan, yang dimaukan adalah simpan pinjam, permodalan. Tanpa adanya itu, ekonomi tidak akan berjalan. Bukan hanya menghalalkan, bahkan itu apa? Memberikan anggapan tanpa adanya utang piutang yang dilakukan oleh dunia perbankan, ekonomi akan macet. Maknanya adalah diikat kaum muslimin dengan dunia bah ribawi, dikesankan kepada mereka tanpa ribawi gak akan jalan ekonomi. Jadi bukan malah ini riba haram, tapi malah justru tanpa riba gak akan jalan. Maka berarti harus pakai apa? Riba. Hadirin yang dimuliakan, riba itu baik 0, sekian persen atau 1% atau 2% itu riba. Dan itu disepakati di awal. Bahkan nanti insyaallah akan kita sampaikan kalau ada waktu, dari penghujung dari pembahasannya adalah, kalau ada orang yang pinjam kepadamu uang, diusahakan kamu jangan mendapatkan manfaat dari dia, pemberian apapun, sampai jangan makan di rumahnya. Khawatir itu adalah bagian dari keuntungan di balik engkau meminjamkan uang padanya. Khawatir itu riba. Walaupun kalau hukum asalnya kita mampir ke rumah teman kita, kemudian disuguhi, dia ikramu taif. Tapi kita khawatir, jangan-jangan dia mengadakan ini semuanya karena apa? Utang jasa dengan kita. Itu khawatir. Sehingga kaum muslimin, hati-hati dari dosa yang seperti ini. Riba berusaha untuk disahkan dengan kalimat bunga. Bunga. Kalau disebut kalimat bunga, apa yang terkesan? Indah. Bunga mawar. Bunga, apalagi bunga? Ada yang tahu perbungaan? Nah. Mungkin ada seorang wanita namanya Bunga. Terdengar kayaknya cantik orangnya loh. Karena kalimat bunga indah, itu usaha mereka, dan akan ada pembahasannya, usaha mereka dalam menghalalkan riba dengan diganti nama, dengan berbagai macam bentuk-bentuknya, supaya nampak itu bukan riba lagi. Supaya nampak itu adalah sesuatu yang menyenangkan, dengan dalih diantaranya saling menguntungkan, baik pihak yang meminjami uang atau pihak yang meminjam uang. Sama-sama untung kok. Kita bank juga untung. Yang pinjam juga bisa bisnis dan mendapatkan keuntungan. Kan simbiosis, mutualisme. Saling menguntungkan. Tidak ada unsur mencekik. Tidak ada unsur merugikan. Maka ini tidak haram karena ada unsur menguntungkan. Ini dalil-dalil mereka atau dalih-dalih mereka yang ingin mengesahkan riba. Ternyata itu sudah disebutkan dalam ayat. Dari zaman dulu usaha itu sudah ada. Cuman mereka vulgar zaman dulu. Riba itu sama dengan dagang. Dagang cari untung. Kita ada modal uang dipinjamkan, ya, kemudian digunakan untuk usaha, ya kita dapat untung. Hakadha kaum muslimin. Sama. Jadi tidak ada yang namanya riba itu haram. Wong itu untuk dagang kok. Ada yang berusaha menggunakan istilah bank syariat bank syariah. Ada tidak Bapak? Berapa persen? 30%. Ini hal yang sangat mengerikan tetapi berlabel syariat. Seakan-akan itu bukan ribawi lagi, karena itu adalah syariat atau syariah. Apakah seperti itu ikhwan muslimin? Jawabannya ba'da salat isya, insyaallah. Sudah adzan? Kalau belum adzan, kita istirahat sampai adzan isya, insyaallah. Demikian. Wallahu a'lam bissawab. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.